Bagi mereka yang ingin tinggal di dalam istana rahmat ilahi di dalam hidupnya, yaitu di alam sanubarinya, di dalam rahmatnya Allah, dan kelak mereka akan tinggal di dalam istana abadi di surga yang juga merupakan bentuk rahmatnya Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, mutiara-mutiara kebahagiaan yang tidak pernah berhenti berlimpah, mulai kebangkitan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga kini, yaitu Al-Qur'anul Karim, menuntun kita kepada keluhuran yang setiap ayatnya adalah ayatnya Allah, adalah firman-firman Allah, setiap hurufnya adalah kewibawaan ilahi, setiap hurufnya adalah kasih sayang ilahi yang menuntun kita kepada cintanya. Walaupun ada ayat kemurkaan, walaupun ada ayat kemarahan Allah, ayat menjelaskan neraka, tapi semua itu menuntun kita menuju cintanya. Hadirin hadirat, itulah rahmat dan kemuliaan Allah yang Allah tunjukkan di dalam Al-Quran Karim, yang kesemuanya adalah hakikatnya surat cintanya Allah. Adakah orang nulis surat cinta sampai 6666 ayat lebih, kira-kira kurang lebih, ada orang nulis surat cinta seperti itu? Inilah Allah yang menulisnya untukmu, karena engkau terpilih sebagai umat Sayyidina Muhammad. Al-Quran tidak turun untuk pohon, tidak turun untuk tanah, tidak untuk bulan, matahari dan semua, tapi untuk manusia. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, maka setelah datang 6000 lebih ayat ini, 6000 kalimat lebih, kalimat cinta yang menuntun kita, yang melamar kita untuk menerima cinta Allah Subhanahu wa taala, yang 6000 kalimat ini kita tolak, maka berhadapanlah kita dan pantaslah kita kalau mendapatkan kemurkaannya. Al-Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak mempersulit kita. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita perintah hal-hal yang fardu, kita lakukan semampunya. Jika terjebak kepada hal-hal yang hina atau terjebak ke dalam dosa, maka segeralah mohon pengampunan. Secepat permohonan pengampunanmu, secepat itu pula datangnya pengampunan Allah, bahkan lebih. Hadirin hadirat, kemampuan pengampunan Allah Subhanahu wa taala itu sangat cepat datangnya, lebih-lebih lagi kepada hamba yang cepat memohon pengampunan. Semakin lambat ia memperlambat pengampunannya, maka semakin lambat pula Allah Subhanahu wa taala tetap menantinya. Namun jangan sampai menunggu datangnya putusan bercerai ruh dengan jasad. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, telah kita baca hadis ini tadi berkaitan dengan yang disampaikan guru mulia kita Abu Abdurrahman Nawawi dan juga guru kita Al-Habib Ja'far Shadiq bin Muhammad Baqir Al-Qas. Hadis ini sebenarnya kelihatannya maknanya sempit, padahal sangat luas, yaitu kalau sudah waktunya iqamat sholat, makanan sudah siap, mulailah dengan makan dulu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kenapa memulai dengan makan dulu, padahal hadis lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mal ila Allah as-salat li waqtiha." Amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala itu adalah salat pada waktunya. Kenapa Rasul saat ini yang juga di dalam Sahih Bukhari mengatakan kalau waktu iqamat sholat tapi makanan malam sudah siap, maka makan malam dulu. Nah, di sini memberikan kita pemahaman kepada sebagian saudara-saudari kita yang buta akan hal ini. Kalau sudah iqamat sholat sudah tidak boleh berbuat apa-apa haram. Ini buktinya Rasulullah SAW memerintahkan suruh makan dulu, suruh isi perut dulu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Hal ini kenapa? Karena kalau sholat dulu, sholatnya lebih mudah setan membisikinya untuk cepat-cepat selesai mau makan. Tapi kalau sudah selesai makan, tapi kalau dia makan dulu, kalau orang-orang yang saleh, orang-orang yang beriman, orang-orang yang berpikiran yang matang, ya, dia akan makan seadanya saja karena dia tahu kalau nanti makannya banyak, maka dia akan menghadapi sholat isya yang berat. Inilah tidaknya ikan sehingga Muhammad. Makan dulu baru sholat. Diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa kalian berada di dalam sholat selama menanti waktu menanti sholat. Nunggu waktu sholat itu terhitung dihitung pahala sholat. Lalu berkata Al Hasan menjelaskan hadis itu yang diriwayatkan bahwa menunggu kebaikan itu intidarul khair, menunggu hal yang baik adalah kebaikan. Jadi makan yang ditunda, makan dulu kalau sudah sholat isya, makan dulu tapi kata Rasulullah SAW baru sholat isya, makannya kan sambil nunggu untuk sholat isya, berarti makannya terhitung pahala melakukan sholat. Tunggu. Kok makan tertunggu berupa terhitung pahala sholat? Menunggu sesuatu yang baik itu mendapat pahala yang baik. Nunggu sholat, misalnya ini tidak ada belum komat-komat, kalian cuma duduk gak apa-apa yang nungguin di komat. Itu, waktu itu berapa menit dihitung sholat sunnah oleh mereka terjaga. Kalau menunggunya sampai setengah jam, setengah jam dihitung sholat. Nah Rasulullah SAW mau berbuat begitu, mulai dengan makan malam dulu, kalau sudah itu malam sholat. Mereka makan malam, makan malamnya tidak boleh banyak-banyak, karena nanti sholatnya berat. Dan di dalam satu pihak, mereka juga mendapatkan pahala sholat selama waktu makannya. Demikian mulai sempurnanya sunnah Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan nanti dijerat dan dimuliakan Allah. Kita menguatkan iman kita semampunya. Ya, ini hadir-hadir para nabi-nabi yang terdahulu, ujian-ujiannya berat, dan umat-umat yang terdahulu ujian-ujiannya berat. Bagaimana Nabi Allah Musa dengan berat ujiannya? Bagaimana Nabi Allah Musa yang dibesarkan oleh Fir'aun tapi justru menghancur kerajaan Fir'aun? Sampai ketika secara ringkasnya ketika Nabi Allah Musa AS dalam surat Al-A'raf dijelaskan, Nabi Musa melarikan diri dari Fir'aun, dari kota, dari Mesir, karena memukul seseorang yang sedang berkelahi. Nabi Musa memukulnya dengan bukan niat membunuh, tapi mati. Maka berkata Nabi Musa, "Hadza min amali syaitan." Wa kadahu, qala hadza min amali syaitan. Maka jatuhlah lawannya itu mati. Berkata Nabi Musa, "Ini syaitan. Kalau saya niat mukul untuk bunuh, tapi pukulannya jadi membunuh." Maka seorang berkata, "Wahai Musa, orang mengejar-ngejarmu, Fir'aun mencarimu untuk membunuhmu. Kalau kau tidak buru-buru pergi, habis kau." Maka Nabi Musa pergi jauh. Panjang lebar kisahnya, akhirnya mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, "Ya Musa, ini Allah Rabbul Alamin. Fakula lahu qawlan bayyinan." Ya. Orang yang Fir'aun saja diam kebijakan, tetap pertama kalinya tidak wahyu dengan kelembutan dulu. Katakan padanya kalimat yang lembut, "Wahai Musa dan Harun, fakula lahu qawlan bayyinan." Ucapkan ucapan yang lembut. si Fir'aun yang biang kerok kejahatan ini kalau kena ucapan lembut bisa tobat. Padahal Allah Maha tahu Fir'aun gak bakal tobat. Kali kalau Allah gak tahu, coba-coba aja kali tobat. Kita gak tahu, Allah tahu. Maksudnya beginilah cara dakwah. Dan kenapa Allah sebutkan di Al-Quran Al-Karim? Kenapa kisah ini disebut di Al-Quran Al-Karim? Agar kita memahami beginilah cara dakwah yang benar. Dan inilah tuntunan Sayyidina Muhammad. Lemah lembut datang ke Fir'aun. Nanti urusan keras-kerasan, urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang teruskan. Nabi Musa datang dan berkata, aku membawa risalah wahyu kepada kau menyembah Allah yang tidak Tuhan selainnya. Siapa Tuhan? Maka Nabi Musa berkata, Tuhan itu adalah yang menghidupkan dan yang mematikan. Maka berkata Fir'aun, anak jiwa, aku bisa membunuh dan aku juga bisa melepaskan orang supaya tidak membunuh. Lama ke Tuhan. Terus berkata Nabi Musa, Tuhanku bisa membuat menerbitkan matahari dari timur, coba menerbitkan dari barat. Dia Fir'aun dari semua. Lalu Nabi Musa menunjukkan mukjizatnya dan melemparkan tongkatnya berubah menjadi ular. Fir'aun melihat ini kaget, kumpulkan tukang sihir semua, lawan sihirnya Fir'aun, sihirnya Musa dengan sihir. Ini lawan. Kalau kami menang, kami dapat bayaran yang mahal. Oh, bayaran luar biasa. Kalau kalian bisa kalahin dirinya Musa, kalian jadi orang yang dekat, tinggal di sana. Dan jalan Musa bersama-sama. Kata Fir'aun. Maka mereka kumpul. Jago-jago dukun-dukunnya keluar semua. Ya. Jawara-jawaranya ini, pendekar-pendekarnya, ya, dari mulai Wiro Sablon dan lain sebagainya keluar semua dulu. Terus ambil Mesir ini. Ya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Semuanya turun. Mau meliputi Musa. Semuanya punya ilmunya cuma bisa nipu mata orang. Cuma kali yang mereka lempar. Tapi orang melihatnya seperti ular. Nabi Musa melemparkan tongkatnya betul-betul ular. Jadi ular tukang sihirnya melihat yang dia lempar tadi. Orang lain melihatnya ular karena dia melihat mata orang. Tapi lihat tongkat Nabi Musa benar-benar. Semua tali yang mereka lemparkan dimakan. Maka bingung. Maka kalau dia seharap bisa dibunuh. Fa'amana maka berkata kalu amana Rabbil Alamin Rabbi Musa wa Harun. Maka di saat itu semua tukang sihir itu menyungkur sujud dan berkata, kami beriman kepada Rabbil Alamin Tuhan yang Musa dan Harun. Mereka mengaku kalah, tunduk kepada Nabi Allah Musa dan Nabi Harun, mengabdi siap untuk menghamba kepada Allah Rabbul Alamin. Sujud. Maka berkata Fir'aun, amantum qabla amantum bihi qabla adnakum. Kalian mau beriman sama Musa sebelum diberi izin? Dia mau besar kalian dari tukang-tukang sendiri. Kalau tak anda, kalau dia kamu arjuna kamu malah usahli benda kamu majmahin, walau usahli benda kamu malah usahli benda kamu majmahin. Walau tak anda, dia kamu arjuna kamu, walau usahli benda kamu majmahin. Akan kupotong tangan dan kaki kalian secara silap, lalu akan ku ikat paku di tiang salib sampai mati. Sisa apa jawaban para tukang-tukang sihir yang sudah beriman itu? Mereka berkata, inna illa rabbina la ilaha illallah. Mereka berkata, rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Itu bang sihir nih, mualaf. Kalau kita ada bulan tahun kenal rukuk dan sujud, kita sudah berapa banyak berdiri sedikit. Berapa banyak sholat, berapa banyak mendengar ratusan para dai mengajak kepada keluhuran. Ini baru masuk Islam. Dipotong tangan dan kakinya, mereka berkata, Rabbi Abbas, Rabbi Abbas, Alina Sabran, Al-Tawfan, Al-Muslimin. Inna ya Rabbina, Al-Mu'adikum. Kami bakal pulang kepada Tuhan kami, mau dipotong, mau disiksa, mau dibelah, mau diapain, tetap kami akan pulang kepada Tuhan kami. Rabbina Abbas, Alina Sabran, Al-Mu'adikum, ya Allah, beri kami kesabaran. Atas siksaan ini, maksudnya kekuatan untuk menahan siksaannya Fir'aun. Kota-kota muslimin, matikan kami dalam keadaan muslim. Ini tukang-tukang sihirnya Fir'aun. Kalah iman kita sama tukang sihirnya Fir'aun. Hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah, ini hal yang bisa saya sampaikan. Waktu telah menunjukkan pukul 22, waktu sudah selesai. Ini sebagai pengumuman umum, insya Allah tanggal 5 Februari hari Minggu, hari Ahad itu Maulid Akbar kita, Zikir Akbar kita di hari 12 Rabiul Awal di Monas, ya, yang punya teman-teman yang masih tahu semuanya di sebagian supaya meriah, karena ini kita betul-betul niatkan menjadi maulid terbesar bagi pemuda-pemudi di dunia. Ya, mudah-mudahan sukses kami. Saya sampaikan kepada tuan dia sudah dan dia telah mendoakan, insya Allah acara ini menjadi tunas yang muncul di mana-mana. Di 12 Rabiul Awal akan menjadi hari yang sangat ramai dengan salawat dan kemuliaan. Alhamdulillah tunasnya ada muncul di Malaysia, Kuala Lumpur. Kuala Lumpur bikin maulidnya tanggal 11 Rabiul Awal asar sampai malam 12 Rabiul Awal. Dari asar sampai malam setengah 10. Kalau kita enggak, kita mulainya jam 7, kita selesai jam 9. Ingat, jam 7 selesai jam 9. Ya, enggak pakai morot-morot, ya. Jam 9 kita bubar. Biasanya kita bubar berangkatan. Ya, kita sudah selesai dari pikir, dari maulid tahu siap sekilas, tahu pikir, ya Allah seribu kali, bubar, orang masuk berangkat. Ya, jadi kita tepat waktu. Ya, kita nggak mau terlalu siang panas kan, ya, gitu. Dan insya Allah juga nggak hujan. Kalau dari sini juga ada Buya Manawi, Buya sekaligus kita harapkan hadirannya untuk bisa hadir di acara ini. Saya baru pulang dari Surabaya beberapa hari lalu, juga mengundang para ulama. Nah, saudara-saudara itu yang menyediakan, hanya saya mohon dengan sangat doakan Buya Nawi ini supaya sehat walafiat. Lalu saya dengar beberapa waktu yang lalu, 1-2 yang lalu di rumah sakit, saya bingung karena di Jakarta ini makin sedikit kiai-kiai sepuh yang masih ada. Ya, beliau ini ya udah kiai yang paling sepuh di Jakarta. Ya, saudara-saudara itu yang menyediakan, saya ini dari kalian berpikir, saya menusap ke langitan, ke yang keluar hati. Ya, sama, itu yang mengundang orang juga. Ke yang keluar hati, sampai ke sana, katanya sudah sakit 2 bulan di rumah sakit, tapi sekarang sudah pulang rumah. Oh, berarti sudah siap keluar dia, kata saya, mungkin tidak membaik keadaannya. Maka saya datang ke rumahnya, ternyata stroke. Udah dirayang jam dokter yang dua hati, udah dirayang jam bapak. Saya ajak bicara, masih ngobrol sedikit. Dia mengatakan, saya mimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Rasulullah, katanya panjangkan lidah saya. Lalu saya jawab, Yai, kalau Rasul berkata begitu, berarti umur Yai masih panjang. Karena kalau akan menjadi nanti disambut oleh sakaratul maut tidak bisa lumayan indah ya, kalau tidak lumayan indah ya berarti kan masih lama, masih akan terus nanti insya Allah dia sembuh tersenyum beliau dan beliau mengatakan tolong habib sampaikan ke santri-santri ceramah sebentar tentang sholat berjamaah ya, kalau beliau sudah keadaan stroke kita doakan semoga Allah memberi mengangkat penyakitnya dan penyakitnya juga banyak lagi keinginan pun juga tidak undang untuk hadir beliau kata saya sudah tidak mampu kemana-mana lagi jangan-jangan jauh-jauh di Jakarta undangan di sini-sini aja tapi kemana-mana ya, namun mungkin kiai insya Allah 99.9% dengan izin Allah kiai Buya Idris Marzuki di Boyo hadir ya, ya dari di Boyo lalu insya Allah kiai Ahmad kira tegal hadir insya Allah juga kiai Muhyiddin semoga hadir juga kiai Abdullah Mokhtar Sukabumi insya Allah hadir dan banyak juga para ulama yang hadir kiai Abdul Rasyid dari sini insya Allah hadir kiai Ma'ruf Amin juga insya Allah hadir dalam maulid ini semoga sukses. Februari tinggal 2 minggu lagi 12 Rabiul Awal. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Selanjutnya kita membaca doa bersama untuk muslimin dan muslimat agar Allah jauhkan kita dari bala dan musibah. Sebelumnya kita berdoa bersama agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat segala musibah dari bumi Jakarta dan dari seluruh wilayah muslimin. Rabbul jami'an ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah dengan pelajarannya, maka segala permasalahan itu kami tenggelamkan Ya Allah, limpahi hajat-hajat kami lebih dari yang kami minta, berlipat ganda dari yang kami minta. Ya Allah, wa yattaqillah yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib, wa man yattaqillah yaj'alhu min amrihi yusra, wa man yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Ya Allah, barang siapa yang bertakwa, Allah jadikan baginya penyelesaian dari permasalahan kesulitannya, dan Allah limpahi ia rezeki zahir dan batin tanpa ia perkira-kirakan. Wa yataqabbalu yaj'alhu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan segala masalah sulitnya menjadi mudah. Wa yataqabbalu yaj'alhu min amrihi yusra. Di malam Isra Mi'raj Jibril tidak bisa menembus dan muntahal khalayak. Jibril tidak bisa naik ke hadapan Allah karena akan terbakar, dan tidak ada izin kecuali hanya untuk Nabi Muhammad. Namun pakaian Nabi dan sandalnya Nabi ikut naik ke segala ke atas muntahal khalayak menghadap Allah. Sandal yang terbuat dari kulit kambing, pakaian yang terbuat dari tenunan-tenunan yang murah dan tiada berarti, berhadapan dengan Allah bukan karena kemuliaannya, tapi karena bersama Muhammad Rasulullah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Rahim, ya Rahim, ya Allah, ya Rahim, ya Rahim, ya Allah, ya Rahim, ya Allah, ya Rahim, ya Allah, ya Rahim, ya Allah, ya Rahim, ya Allah. Ya hamba kepada Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sumpah setia Allah kepada hamba. Sumpah setia Allah kepada hamba. La ilaha illallah. Kurang bersemit kita, Kalongan, Kota Bimang, Batang, Demak, Kota Bali, terus masing-masing namanya indah. Kemudian satu masuk ke bus Kota Kereket, masuk Jakarta belum ada namanya. Insya Allah masuk Jakarta di kota Zikir atau kota Sayyidina Muhammad. Waktunya nanti pemuda-pemuda sudah meninggalkan miras tanpa perlu miras disingkirkan, mereka sudah tidak mau tumbuh 100 botol di depan mukanya dengan uang ratusan miliar untuk minum minuman keras, dia tetap tidak mau. Generasi itu yang akan datang, insya Allah. Generasi seperti itu yang dimaksudkan di dalam Majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Majelis Rasulullah membangun generasi muda, membangun generasi muda untuk menjadi mengganti generasi yang akan datang. Ya, jadi insya Allah nanti kalau seandainya hal-hal yang haram masih beredar, kalau sudah ada yang beli, tutup sendiri. Itu bagi saudara-saudari kita, saudara-saudara kita yang memilih jalan kekerasan, kita berbeda cara. Ya, cara kita dengan kelembutan, cara mereka dengan kekerasan. Tapi kita bersaudara, jangan mau jadi domba. Ya, kita satu di dalam saf Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang non-Muslim ketawa, lihat Muslim saling hantam satu sama lain. Oh, lihat saling hantam. Jadi jaga. Kita Majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu mengikuti instruksi guru mulia kita Muslim Al-Qur'an Al-Qur'an Muhammad bin Zaid bin Harith untuk tidak menjalani jalan kekerasan di dalam dakwah. Ya, kita jalani dengan jalan kelembutan. Buktinya alhamdulillah Majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semakin luas, insya Allah semakin luas dan semakin luas. Dan acara nanti sukses ya. Rasulullah Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mau ngasih hadiah ulang tahun apa sama Rasulullah? Ayo, dipikir ya Allah, seribu kali kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadir di jalan, semoga acara itu sukses. Mungkin setelah itu doa menutup oleh Abuya P.J. Rahman Ali dan diharapkan kedatangannya Abuya 12 lebih awal. Kalau seandainya berkenan hadir di Monas, sangat diharapkan kehadirannya, mudah-mudahan bisa di Yeah. dan berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan menjauhkan musibah dari kita. Banjir hujan deras diperkirakan akan semakin deras setelah enam yang mengatur dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau alam semesta tertahan hancur lemas karena masih ada orang yang menyebut nama Allah, oleh sang muslim dan Abu Musa hatta ala yufar dan arbi Allah Allah dunia ilmu Allah lagi baru kiamat. Maka bagaimana dengan dahsyatnya musibah-musibah kecil ini kalau hanya orang yang berpikir Allah ya Allah, maka tahan musibah. Semoga Allah tahan semua musibah itu. Kemudiannya datang membawa rahmat saja, tidak membawa musibah, dan tidak ada banjir, dan tidak ada wabah penyakit. Kami doa untuk sebelumnya ucapkan terima kasih pada personil Polsek setempat dan Kapol Polda Polres yang turut mengamankan acara. Selanjutnya doa untuk Abuya Kiai Rahman Nawi yang berkata masyhur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah. Thank you.